Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kita membicarakan tentang istikbar atau takabur menjadi salah satu sebab utama dihancurkannya negeri-negeri dan kaum terdahulu, perlu kita ketahui bahwa dari takabur ini akan menyeret seseorang untuk berani melanggar larangan-larangan Allah, larangan Rasulnya. Ta'khuduhul izzatu bil ithim. Ketika dilarang, bukannya dia tunduk taat, malah berani melanggar larangan itu, karena bagi dirinya jika dia taat, turun derajatnya, hilang kebesarannya. Mempertahankan itu, dia berani melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu kaum Nabi Saleh, bagaimana mereka berani menolak bahkan membunuh unta yang mereka diperintah untuk tidak mengganggu atau menyakitinya, justru mereka bunuh karena takabur, karena gengsinya. Seseorang dengan takaburnya menolak syariat Allah. Demikian pula yang Rasul katakan, ghamtun nas, karena takabur pula dia melecehkan dan merendahkan orang lain. Makanya kaum Syu'aib berkata, wa inna lanaraka fina dha'ifa, kami melihatmu orang yang lemah. Walau la rahtuka la rajamnak, wa ma anta alaina bi aziz. Itulah dampak ketika seseorang mendahulukan takaburnya ketimbang ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena takabur pula, seseorang berani atau gemar menampakkan kelebihan yang dia anggap itu ada pada dirinya, dari kekayaan, kekuatan, jumlah dan lain sebagainya. Karena takabur, dia banggakan dirinya. Oleh karena itu Allah sebutkan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat dari mereka, karena mereka membangga-banggakan kekuatan yang ada pada mereka. Semua ini buntut daripada takabur yang ada pada mereka. Termasuk pula sebab utama hancurnya negeri-negeri terdahulu, kekuasaan-kekuasaan besar yang pernah ada di muka bumi, adalah mendustakan para Rasulullah yang Allah utus. Mendustakan ayat-ayat, mendustakan hari kebangkitan dan hari kiamat, bahwa mereka akan dihidupkan kembali setelah mati. Itu Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Quranul Karim, bagaimana kaum-kaum tersebut mendustakan para rasul. Padahal Allah utus rasul sebagai hujjah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah setelah pengutusan para rasul. Agar tidak berkata mereka di hari kiamat kelak, kami enggak tahu ya Allah, engkau belum utus rasul kepada kami, mengingatkan, mengajari kami. Agar enggak ada yang bilang demikian. Terputus sudah hujah manusia dengan diutusnya para rasul. Firman Allah tentang umat terdahulu, Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatur rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dhan wa ja'alnahum ahadif fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Kemudian kami utus para rasul kami silih berganti. Setiap datang rasul kepada kaumnya, mereka dustakan. Maka kami hancurkan mereka dan kami jadikan mereka bahan cerita. Dulu ada kaum, dulu ada negeri. Tinggal cerita setelah dihancurkan oleh Allah. Maka jauhlah itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa Adun wa Tsamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirin tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Allah menghibur rasulnya. Jika mereka mendustakanmu, maka engkau bukan orang pertama. Para rasul sebelummu juga didustakan. Kaum Nuh mendustakan Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, kaum Lut, ashabu Madian, Musa pun didustakan semua. Tiap rasul datang mereka dustakan. Maka kami beri waktu orang-orang kafir itu, kemudian kami ambil, kami azab. Demikian mendustakan dakwah para rasul, tidak mengimani apa yang mereka ajarkan, mereka bawa, menjadi salah satu sebab utama dihancurkannya kaum dan negeri-negeri terdahulu yang pernah ada di muka bumi. Banyak ayat Quran Allah sebutkan bentuk pendustaan mereka. Terkadang itu terang-terangan, seperti yang Allah sebutkan tentang kaum Nuh, mana roka illa basharan mithlana wa mana roka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa mana ralakum alaina min fadl banadhunukum kadhibin. Terang-terangan, kami melihatmu manusia biasa, sama seperti kami. Yang mengikutimu hanya orang-orang hina dari kami, orang-orang rendahan. Sampai kemudian mereka katakan, kami menilai bahwa engkau adalah pendusta, orang yang berdusta. Ngaku-ngaku saja dapat wahyu, dapat perintah dari Allah, disuruh nyampaikan ke kami bahwa kami disuruh ibadah, tauhid, ninggalkan syirik. Itu dusta kamu. Terang-terangan didustakan para rasul oleh kaum-kaum terdahulu. Terkadang pula dituduh dengan konsekuensi dari kedustaan, seperti kesesatan, seperti yang disebutkan juga oleh kaum Nuh. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata, sangat sesat kamu ini, kata kaumnya. Konsekuensi berarti dusta, makanya sesat. Ini juga bentuk pendustaan ketika dituduh dalam kesesatan. Begitu pula dituduh dalam kebodohan. Inna lanaraka fi safaha. Kami melihatmu dalam kebodohan, safi. Dan itu juga konsekuensi dari kedustaan, berarti dusta. Begitu pula tuduhan sihir atau gila, seperti yang Allah sebutkan tentang mereka. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tiap kali rasul datang kepada kaumnya, mereka katakan ini tukang sihir, bisa berbuat ini itu, atau ini orang gila, berarti dusta ngaku rasul. Konsekuensinya adalah kedustaan. Intinya mereka mendustakan terang-terangan atau secara tersirat, mendustakan dakwah dan kebenaran yang disampaikan oleh para mursalin. Bahkan terkadang kekufuran mereka, mereka sampaikan, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap risalahmu, pada rasul disampaikan, kufur, termasuk orang-orang yang kafir, karena mendustakan. Mereka kafiri dan mereka ingkari risalah para rasul itu. Atau itu keraguan, ragu terhadap dakwah hak yang disampaikan oleh para rasul. Semua ini pendustaan yang dilakukan oleh kaum, setiap kaum kepada rasulnya. Begitu pula termasuk kemaksiatan mereka, melanggar larangan-larangan rasul, tidak mentaati perintah-perintahnya, menunjukkan mereka mendustakan. Karena jika mereka tidak mendustakan, mereka takuti, mereka taati. Tapi ini tidak, dengan mudahnya mereka ngelanggar maksiat karena mereka mendustakan dakwah dan ajarannya. Maka segala ajaran mereka tolak. Ajitana lina'budallah wahdahu wa nadhara makana ya'budu aba'una. Kamu datang untuk ngajari kami supaya ibadah hanya kepada Allah. Kami tinggalkan peribadatan kami yang itu dilakukan oleh leluhur-leluhur kami. Mendustakan, menolak ajakan tauhid yang disampaikan oleh para rasul. Begitulah kedustaan merajalela di umat-umat terdahulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Termasuk dosa mereka yang karenanya umat dan negeri terdahulu dihancurkan oleh Allah. Mereka mentertawakan dan memperolok-olok para rasul dan yang beriman bersamanya. Dari kaumnya yang beriman, yang taat kepada rasul, mereka olok-olokkan dan mereka tertawakan, dijadikan bahan istihza, dijadikan bahan permainan. Itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat-ayat Quran. terkait umat-umat yang terdahulu, bagaimana mereka mensikapi para rasul yang seharusnya kewajiban mereka dihormati rasul itu, dimuliakan, ditaati, malah sebaliknya yang mereka berikan adalah kedustaan, mentertawakan, mempermainkan jadi bahan olok-olokan, buat bahan ger. Padahal itu ajaran yang menyelamatkan mereka, hidayah untuk kepentingan mereka sendiri di dunia dan akhiratnya. Tapi begitulah kaum yang tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala membalas respon mereka terhadap dakwah para rasul jelek. Tidak ada penghormatan dan kemuliaan, padahal yang kafir saja kalau itu dihormati masih diberi oleh Allah. Makanya kekuasaan Mukaukis Mesir lebih lama dibanding kekuasaan Persia, karena Persia itu dua-duanya kufar. Persia ketika datang kepadanya surat rasul, mereka robek-robek, dihinakan. Maka enggak lama mereka kekuasaannya hancur. Dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama mukminin. Tapi Mukaukis enggak. Begitu datang dihormati, dimuliakan, maka berkepanjangan kekuasaannya. Walaupun kufar, tapi beda sikapnya. Kalau kufar saja seperti itu, apalagi itu diantara mukminin, termasuk syubhat yang mereka angkat, kenapa mendustakan para rasul, mentertawakannya, karena pengikutnya kebanyakan orang-orang lemah, pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang hina di mata mereka. Illalladzina hum aradhiluna badiyar ra'i, yang ikuti kamu orang-orang rendah kami, orang-orang miskin. Dan begitulah pengikut para rasul, orang-orang miskin, orang-orang rendahan di mata kaumnya, walaupun mereka mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, seorang muslim agar tidak mengukur segalanya dengan materi, fitnah materi itu ada pada umat semenjak dahulu kala. Bahkan Nabi Musa alaihi salam mengeluhkannya kepada Allah, dikeluhkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayati dunya, Rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Allah, kata Nabi Musa, engkau berikan Fir'aun dan yang bersamanya perhiasan harta benda dunia. Ya Allah, engkau dijadikan itu semua oleh mereka untuk menyesatkan umat dari jalanmu, dari agamamu. Dikeluhkan oleh Musa, sehingga itu sesuatu yang klasik Bukan baru, jangan anggap itu perkara baru. Yang berada di atas dakwah, dakwatul haq, dakwah para rasul, dakwah salafus saleh, serba sulit materinya. Ekonominya bangun aja enggak jadi-jadi. Punya proyek, punya program, tapi sulit untuk terlaksana karena keterbatasan harta. Karena mereka orang mulia, tidak mengemis kesana kemari menjual belikan agamanya demi kucuran dana dan semisalnya. Tapi musuh-musuh dakwah dengan mudahnya, dengan cepatnya beli tanah sekian hektar, bangunan megah ini itu dengan gampangnya. Karena mereka jualkan manhajnya, mereka jual agamanya demi mendapat santunan dan bantuan itu semua. Itu klasik. Jangan kaget. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Beliau bersama para fuqara Bani Israel, orang-orang lemah, Fir'aun kaya raya. Nah, begitulah. Butuh kesabaran dari mukminin, kesabaran dalam memegang teguh ajaran para rasul, dan di situ diuji kesabaran mereka. Yang lain masya Allah dapat santunan bulanan besar nilainya, nominal sekian, nyaman bagi keluarganya ininya. Sementara dirinya dengan kesabaran dan istiqomahnya harus banting tulang, kerja selain ngajar, cari nafkah selain dakwah, untuk menghidupi, mencukupi anak istrinya. Itu pun yang Allah mudahkan baginya dari rizkinya. Sabar. Dakwah bukan untuk memenuhi kesenangan dan kecukupan materi dan harta benda duniawi. Oleh sebab itu para ulama ambil istimbat dari kisah Nabi Musa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran beliau dalam dakwahnya, istiqomahnya, berpegang teguhnya dengan perintah Allah. Ketika Allah sebutkan tentang kaumnya, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Berapa banyak yang mereka tinggalkan, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan yang bersama. Jannat, uyun, banyak taman, banyak kebun, subur Mesir. Ada sungai Nil di situ. Uyun, banyak sumber mata air, gampang untuk irigasi, untuk pertanian dan semisalnya. Ditinggalkan oleh mereka. Zurur, cocok tanam, pertanian. Pemakamin karim, wa na'matin kanu fiha fakin, dan berbagai macam bentuk kenikmatan, kemegahan, berbagai bentuk kemewahan yang dulunya mereka membangga-banggakan kepada Musa dan yang bersamanya. Itu sudah ditinggalkan oleh mereka, sehingga negeri itu tidak bertuan, kosong. Fir'aun sudah selesai tengah laut sana. Di mana Nabi Musa? Di tengah gurun pasir saat itu, bersama mukminin yang bersama beliau dari Bani Israel. Panas, gurun pasir, bersang, tandus, namanya gurun pasir. Bagaimana gurun pasir? Wala ada tanaman, wala apa? Pohon gak ada, tanaman gak ada, mata air sulit. Sementara Mesir, negeri yang ditinggalkan, peluang besar, potensi kalau saja mereka beliau bersama mukminin mau kembali ke sana. Tapi perkaranya dakwah beliau bukan untuk itu. Ditinggalkan sudah oleh Fir'aun, hampa itu negeri. Kalau saja untuk kepuasan materi dan duniawi, tinggal masuk ke situ enggak ada problem. Sudah enggak ada yang ditakuti, Musa selesai sudah dengan tentaranya. Nabi Musa tinggal kembali ke sana menggantikan posisi Fir'aun kalau memang dunia yang dikejar. Tapi tidak. Beliau memilih sana sabar bersama mukminin Bani Israel, menjalankan terus perintah Allah. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT. Demikian pula sebab dihancurnya negeri-negeri mereka ketika mereka mendustakan yaumul qiyamah. Dan itu diingatkan oleh setiap nabi. Nuh berkata kepada kaumnya, inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Aku takuti atas kalian azab hari yang besar, hari kiamat. Kata Hud, wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Aku takuti atas kalian azab hari yang meliputi kalian semua, hari kebangkitan. Tapi ini didustakan oleh kaumnya. Mereka tidak yakin dan tidak beriman dengan adanya ba'ats wa nusyur. Sehingga Allah katakan, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, terkait Fir'aun. Takabur dia dan bala tentaranya tanpa hak dan mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami setelah mati. Mereka yakin enggak akan bisa. Jasad sudah hancur lebur. Sudah beribu-ribu tahun di dalam tanah. Bagaimana akan bisa dikembalikan oleh Allah? Itu mustahil. Atau jasad itu mati di peperangan misalnya, dimakan serigala, serigalanya dimakan singa, singanya dimakan ular, dan seterusnya. Kemana jasad itu? Bagaimana akan dikembalikan ciptaannya? Kata mereka, mendustakan kekuasaan Allah untuk mengembalikan mereka semua, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Begitu pula istihza mereka kepada pengikut para rasul. Allah sebutkan, dzalikum bi'annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Kalian jadikan ayat-ayat Allah bahan tertawaan. Kalian permainkan. Kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Hari ini kalian tidak akan dikeluarkan darinya, dari neraka dan azab. Karena selalu mempertertawakan dan memperolok-olokkan agama Allah yang kewajibannya seharusnya mereka hormati dan mereka muliakan. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap kali nabi datang mereka perolok-olokkan, istihza. Dipermainkan oleh mereka. fa ahlakna ashadda minhum batsha wa madha mathalul awwalin. Telah lalu padahal bagaimana azab kami kepada kaum sebelum mereka yang lebih kuat, lebih banyak, tapi dihancurkan Allah karena juga istihza terhadap para rasul dan pengikutnya. Firman Allah pula, "Tsumma kana aqibatul ladzina asaa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Selalu istihza ini ada pada negeri yang diazab oleh Allah, mendustakan dan menjadikan itu bahan tertawaan, dijadikan dagelan, dijadikan guyonan untuk bahan tertawaan. Para rasul dengan ajarannya, seperti Allah sebutkan tentang Nuh, wa yasna'ul fulk, beliau buat kapal dengan perintah Allah. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Tiap kali lewat kaumnya ditertawakan. Ngapain kamu bodoh, kamu gila Nuh? Ngapain bikin kapal sebesar itu? Enggak ada air, enggak ada ini, ditertawakan. Demikian setiap rasul, setiap kaum memperolok-olokkan rasulnya, mencemooh dan mentertawakan mereka. Itu pula yang dilakukan kepada pengikut-pengikut para rasul. Sehingga seperti Nabi Nuh dikatakan oleh kaumnya, wa ma naraka tabaaka illa alladziina hum aradhiluna. Yang mengikuti engkau orang-orang hina. Lihat fulan, fulan, orang-orang hina di antara kita, ditertawakan. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Bagaimana kami beriman kepadamu, pengikutmu arzalun, orang-orang rendah, orang-orang hina, bukan orang besar seperti kami, bukan orang-orang kaya berkedudukan seperti kami. Selalu juga mentertawakan dan memperolok-olok kepada pengikut para nabi dan rasul. Fir'aun pula berkata, inna ha'ula la syirzimatun qalilun. Syirzimah, kelompok yang kecil, sedikit, hina, menghinakan Nabi Musa dan pengikutnya. Qalilun, jumlah mereka pun enggak banyak, sedikit. Kalau ini yang Allah sebutkan pada kaum, mendustakan, mentertawakan, bahkan mereka berani sampai tingkat mengganggu, menyakiti, menyakiti rasul dan menyakiti para pengikut rasul itu. Kita tahu apa yang mereka lakukan kepada para nabi-nabi terdahulu. Bahkan ada yang mereka bunuh, rasul sebutkan, digergaji, dibelah jadi dua, disisir dengan sisir besi hingga terkelupas daging-dagingnya, terpisah dari tulangnya. Bukan cukup didustakan, enggak cukup mereka tertawakan, disakiti para rasul itu, dikejar-kejar, dibunuh oleh mereka. Begitu pula pengikutnya, bahkan di Mekah. Kita tahu bagaimana kisah para sahabat Rasulullah SAW, Khabbab Ibnul Arad yang disetrika dengan besi menganga di punggungnya, Bilal Ibnu Rabah bagaimana dicambuk, diletakkan di batu di siang hari bolong panas, dan para sahabat yang lain disakiti. Rasul sendiri bahkan bagaimana dilempari batu, Sallallahu Alaihi Wasallam dipanah di perang Uhud, tembus hingga tanggal beberapa gigi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melukai nabinya. Ini semua dampak dari takaburnya, dampak dari pendustaannya, dampak dari mentertawakan, menganggap diri mereka lebih, menganggap diri mereka yang benar. Oleh karena itu semua, sebab-sebab ini ibrah. Tidak akan ada pada suatu kaum kecuali itu inzar, peringatan. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Bisa terazab kaum itu. Ada pada mereka kemusyrikan dengan berbagai bentuknya. Ada pada mereka pendustaan kepada al-haq, ditolak terang-terangan, diingkari, dihalangi orang untuk menyampaikan al-haq, dicegah dengan berbagai macam makar dan cara manuver yang seringnya cara-cara yang keji dan hina, mendustakan. Tidak takutkah mereka akan tertimpa seperti yang tertimpa kepada kaum-kaum terdahulu dampak dari pendustaan, kibir, takabur terhadap al-haq dengan berbagai macam bentuknya tadi yang tersebutkan, memperolok-olok, mentertawakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan pengikutnya, dijadikan bahan ledekan, bahan tertawaan. Sesekali itu tentang jenggot, sesekali itu tentang cadar, sesekali itu tentang celana cingkrang, tentang gamis, tentang ini, tentang itu, dijadikan objek ledekan, tertawaan. Kufar dengan kekufurannya, musyrikin yang terang-terangan memerangi Islam dan kaum muslimin dengan pakaian dan atribut mereka, selamat sama sekali dari lisannya, gak pernah ada singgungan kepada mereka. Ibrah liman i'tabar, bagi yang mau ambil pelajaran. Dan balasan Allah terhadap mereka ma'ruf, tidak akan dilipatkan, tidak akan dilalaikan oleh Allah. Semua itu ada perhitungannya sendiri masing-masing. Inna rabbaka labil mirsad, labil mirsad, selalu mengawasi, mengintai, melihat, mendengar segala yang mereka ucapkan, segala yang mereka perbuat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau diamati, jika kita tadabur Quran, sunnah, kejayaan suatu negeri, kebahagiaan suatu kaum, tidak akan semua itu terjadi kecuali pasti karena akibat tauhid mereka kepada Allah, kecuali pasti karena ittiba mereka kepada Rasul SAW. Dan itu yang ada di awal-awal generasi umat ini, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dengan segenap para sahabat. Kemudian diikuti oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, kemudian Bani Umayyah di awal-awal tahun mereka memimpin, terutama masa Umar bin Abdul Aziz. Wahakadha. Kehancuran suatu negeri, kebinasaan suatu kaum, tidaklah itu menimpa mereka kecuali pasti karena syirik kepada Allah, kemusyrikan kepada Allah, karena bid'ah yang melanggar dan menyalahi sunnah Rasul SAW ada pada mereka. Seperti itu pada umat-umat terdahulu, seperti itu yang terjadi pada negeri-negeri dan kekuasaan-kekuasaan yang telah lalu. Kata Syekhul Islam, kalau itu pada global besar, negeri, kaum, kalau kamu amati, begitu pula pada dirimu sendiri-sendiri, pada tiap person kita masing-masing, kita mendapat kebahagiaan, kita mendapat kenikmatan, kita mendapat kemudahan segala urusan kita, pasti karena tauhid tegak dalam dirimu. Kau jaga, kau muliakan ittiba kepada Rasul SAW, terikat dengan sunnahnya, kuat istiqomah itu padamu. Sebaliknya, ketika engkau dalam kesulitan, kesusahan, bencana, malapetaka, kejelekan, pasti kalau kamu amati, karena dosamu, maksiatmu, bahkan itu tingkat syirik billah wal'iyadu billah, dan menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbasiyah yang begitu besar, dengan mudahnya diinjak-injak oleh Tatar, Mongol. Ibrah, karena kepercayaan yang diberikan kepada seorang mubtadi' dhal, seorang rafidhi, seorang syiah, tokoh rafidhah Ibnul Alqami, diberi kepercayaan, bahkan sampai tingkat dekat sekali dengan khalifah musta'sim billah. Jadi orang kepercayaan, pembisik yang sangat dekat, sehingga dia jual negaranya demi kedengkiannya kepada Islam dan kaum muslimin, kepada sunnah wa ahluha. Dia manfaatkan kedekatan itu, kepercayaan khalifah. Terus dia berikan informasi-informasi rahasia kepada Tatar, di mana letak kelemahan kaum muslimin, khalifah. Dia kurangi pasukan, terus dikurangi. Gak cukup itu, yang tersisa pun dikurangi intensifnya. Gaji dari negara dikurangi, dikurangi sangat. Dan dia punya wewenang untuk itu, seorang menteri, tangan kanan khalifah. Kalau seorang pasukan, serdadu bala tentara suatu negeri, bahkan disebutkan dalam tarikh, pasukan Abbasiyah di masa terakhirnya sebelum Tatar masuk Baghdad, itu mengemis di jalan-jalan Baghdad. Karena enggak cukup intensif negara yang dia dapati untuk suami istri, untuk keluarganya. Sebagian mereka menjual barang-barangnya. Enggak cukup ngemis, minta-minta ke orang. Kalau sudah seperti itu, bisa dibayangkan apa iya dia akan rela berjuang sampai titik darah penghabisan, hidup mati, nyawa dia pertaruhkan demi negaranya, sementara negaranya memperlakukan dia seperti itu. Kamu bisa bayangkan, mana ada orang kemudian akan tetap bersikukuh membela hidup mati demi negaranya. Dan itu makar Ibnul Al-Qami, sengaja. Maka dengan mudah Tatar menguasai Baghdad dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah gak ada pasukan, kan gak ada yang mau berjuang. Bahasa kasarnya, ambil itu Baghdad, terserah mau diapakan. Ngapain dia mau berjuang untuk diperlakukan begitu selama ini? Ibroh. Ketika prinsip sunnah diabaikan, prinsip dasar utama di dalam sunnah, dalam manhaj, wala wal bara, siapa yang kamu cintai, siapa yang kamu benci, siapa yang kamu beri loyalitas, siapa yang kamu beri anti loyalitas, siapa yang kamu dekati, siapa yang kamu harus jauhi, dilupakan ini, dilanggar, terjadilah tragedi Baghdad berdarah. Yang selamat, kata Imam Ibnu Katsir, yang sembunyi, akramakumullah, di dalam sapi tank. Setelah sekian hari dia keluar dalam keadaan tubuhnya hancur, rusak, luka ini itu, direnggut kehormatan muslimah, dilakukan itu di depan bapak dan saudaranya, anaknya. Ibrah. Tidak bisa ahlul bid'ah diberi kepercayaan, amanat. Ibrah. Bagi yang mau ambil pelajaran agar tidak terulang. Khilafah Utsmaniyah yang namanya begitu membumbung tinggi, bagaimana dihancurkan luar dalam, hancur lebur gitu. Karena begitu sangat mereka menjunjung tinggi kemusyrikan, melindungi terutama di masa-masa akhir kekuasaannya. Mereka yang mati-matian berjuang, berperang, mengutus utusan, pasukan, memerangi dakwah tauhid, dakwah Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala, sehingga terbunuh banyak dari keluarga beliau, anak cucunya. Mereka Utsmaniyah, mereka kirim pasukan Ali Basya dari Mesir. Mereka perangi habis-habisan dakwah hak ini, dakwah tauhid. Kemudian itu yang mereka tangisi siang malam. Khilafah Utsmaniyah. Yang ditangisi oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami hakikat mereka. Memerangi tauhid, membunuh para dai dan para ulama tauhid demi menjayakan kemusyrikan, demi membela kemusyrikan dan orang-orangnya. Bagaimana tidak Allah balas? Famtaqamna minhum, dihancurkan oleh Allah negeri dengan kekuasaannya yang seperti itu. Fa'tabiru ya ulil albab, jadikan itu pelajaran, ibrah, bahwa tidak akan jaya orang dalam kemusyrikan, tidak akan bahagia yang menentang, melanggar sunnah rasulnya, tidak akan jaya yang mendustakan al-haq, mentertawakan ahlul haq, du'atul haq, tidak akan jaya. Cukup apa yang terjadi sebelum ini, pelajaran, ibrah, durus, berharga bagi umat ini. Seperti disebutkan, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi, yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran, ambil ibrah dari yang selain dirinya, dari orang lain, sehingga dia tahu kenapa negeri itu dulu, kekuasaan itu dulu, khilafah ini, khilafah itu, dengan mudahnya hancur, roboh, runtuh dengan segala kekuasaannya. Bukan tanpa sebab, bukan kejadian begitu saja. Ada rentetan, ada background, ada sebab musabab, seperti yang Syekhul Islam sebutkan tadi. Pasti ada kaitannya dengan tauhid, ada kaitannya dengan syirik, ada kaitannya dengan sunnah, ada kaitannya dengan bid'ah, dosa secara umum. Kanu mujrimin bima zalamu, karena kedolimannya, karena mujrimnya. Mimma khoti'atihim, karena kesalahan-kesalahannya. Dan itu hukum Allah yang maha adil, maha bijak, tabaraka wa ta'ala. Maka kewajiban kita masing-masing dan umat ini, terutama yang punya kekuasaan, untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, taat, menjalankan syariat Allah, sunnah Rasulnya, menegakkan tauhid, dakwah para Rasul, memerangi kemusyrikan dengan segala macam dan bentuknya, agar Allah SWT melanggengkan kekuatan dan kehormatan serta kejayaan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan afwan sekali lagi atas waktu yang kita ambil dari antum. Antum bisa isoma setelah ini. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.